السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang al-manhaj, yakni kita akan mempelajari tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Pada kali ini kita akan membawakan hadis Auf bin Malik pada riwayat Ibnu Majah radhiyallahu an. An Auf bin Malikin, dari Auf bin Malik, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan. Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, maka satu golongan masuk surga, wasab'una finnar, dan yang 70 masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala thintaini wasab'ina firqatan, dan Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Fa'ihda wasab'una finnar, maka yang satu golongan masuk neraka. Wawahidatun fil jannah, dan yang satu golongan masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, lataftarikonna ummati ala 73 firqatan. Sungguh umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, maka yang satu golongan masuk surga, wasintani wasab'una finnar, dan yang 72 masuk neraka. Qila ya Rasulullah manhum, beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Qala, Rasulullah menjawab, al-jama'atu, yakni al-jama'ah. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak mengambil manfaat daripada hadis ini atau mengambil pemahaman dari hadis ini. Maka kita dapati bahwa kebenaran itu betapa mahalnya dan jumlahnya hanya satu. Dan tentu ini selaras dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Maha Esa, Tuhan yang benar hanya satu. Allah Maha Esa, tentunya kebenarannya pun juga hanya satu. Tidak mungkin Allah yang Maha Esa kebenarannya kemudian dibagi-bagi. Nah, di sini Rasulullah menceritakan bahwa dari kalangan Yahudi yang selamat satu golongan. Lalu siapakah mereka? Ya, tentu kalau ibarat kita sekarang adalah bahwa mereka adalah ahlus sunnah di masa itu. Yaitu orang-orang yang senantiasa komitmen terhadap Taurat dan terhadap Musa alaihissalam tanpa mengada-adakan satu hal yang baru. Dan atau dalam kata lain, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kebid'ahan dalam agamanya. Begitu juga orang-orang Nasrani yang selamat di antara mereka satu golongan. Mereka adalah orang yang masih selamat ketauhidannya. Mereka adalah orang-orang yang komitmen terhadap Injil dan Nabi Isa alaihissalam, tidak nambah, tidak mengurangi sedikit pun dari keduanya. Begitu juga kemudian kemudian umat Islam. Nabi katakan bahwa mereka berpecah menjadi 73 golongan. Justru semakin banyak daripada umat sebelumnya. Namun Nabi tetap katakan satu golongan yang masuk surga dan yang lain masuk neraka. Ini artinya bahwa saat ini kita di dalam Islam tetap bahwasannya yang benar itu hanya satu golongan. Nah, ini mestinya para jamaah, mestinya hadis ini benar-benar menjadi perhatian, menjadi hadis yang sangat diperhatikan oleh umat ini. Karena cuma satu di antara mereka yang selamat, di antara sekian golongan. Nabi katakan cuma satu yang selamat. Ini menunjukkan bahwa satu golongan itu adalah golongan yang militansi tinggi dalam Islam. Golongan yang sangat kuat dalam agamanya. Golongan yang sangat benar dalam pemahamannya. Dan kehadiran hadis semacam ini tentu adalah ujian bagi orang yang berakal. Kita pastikan bahwa orang yang berakal sehat mesti akan berpikir keras dengan hadis ini. Karena satu di antara 73 golongan yang masuk surga. Mestinya akal sehat akan berpikir, siapakah mereka? Apakah mungkin semua orang yang menyebut dirinya al-jamaah itu mesti selamat? Karena para jamaah, kalimat al-jamaah itu ternyata menjadi rebutan banyak orang. Menjadi incaran banyak golongan. Setiap golongan mesti mereka memberi label kepada golongannya, kepada apa yang mereka amalkan, al-jamaah. Spanduk-spanduk mereka al-jamaah. Padahal mereka kalau dipertemukan dalam satu tempat, mereka bertengkar. Mereka saling membelakangi satu dengan yang lain. Alias pemahaman mereka tidak sama. Pemikiran mereka tentang Islam pun juga tidak sama. Lalu kalau mereka membuat nama al-jamaah, apakah dengan nama al-jamaah, kemudian mereka menulis bahwa ini kelompok al-jamaah, mereka akan selamat? Tentu para jamaah tidak demikian yang namanya kebenaran. Bahkan kita sering mendapati bahwa mereka hanya butuh label al-jamaah dari orang. Wah, mereka kemudian menuntut agar orang ini menyebutnya al-jamaah. Atau bahkan terkadang berlebih-lebihan. Mereka mempercantik diri atau menjadikan golongannya menarik. Sampai kemudian, Masya Allah ya, sampai ada musiknya, gambusnya begitu. Kemudian mendatangkan penari dengan satu motif yaitu berselawat kepada Rasulullah. Sekian ribu di atas pentas. Kemudian sambil menabuh drum misalnya. Atau musik atau ada semacam gendangnya misalnya. Lantas mereka kemudian, ini al-jamaah. Bahkan mereka mengkuar-kuarkan, kita adalah al-jamaah. Kita adalah al-jamaah. Akhirnya apa? Mereka menganggap bahwa selain mereka yang tidak ikut dalam kumpulan itu, yang tidak ikut dalam penampilan itu, berarti bukan al-jamaah. Nah, apa artinya para jamaah, para pendengar, kalau sekedar pengakuan dari orang? Pengakuan al-jamaah tidak menjamin keselamatan bagi seseorang atau suatu kaum. Karena al-jamaah itu sebenarnya tidak membutuhkan pengakuan. Ya, mungkin pengakuan itu suatu ketika memang ada manfaatnya. Tapi bukan tujuan satu-satunya bukan pengakuan. Tetapi bagaimana diri kita ini atau kaum kita atau bangsa kita benar-benar komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar komitmen terhadap kitab suci kita yaitu Al-Qur'an, benar-benar komitmen terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipahami oleh para salafus soleh, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tentu itulah kebenaran. Meskipun orang tidak mengakuinya, apabila seseorang atau suatu kaum atau suatu bangsa benar-benar telah merujuk kembali kepada Al-Quran dengan benar, kembali kepada As-Sunnah dengan benar, kalau dikatakan dengan benar, artinya sudah sesuai sebagaimana yang telah dipahami oleh para salafus soleh, sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat, tentu itu adalah kebenaran.